bilang gak mau pulang mau jadi goyang ya. Gak mau pulang, mau jadi goyang. Gak mau pulang, gak mau pulang. Asik, hey. Dengar dirimu, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey. Sekian lama aku bosan menunggu, namun tak ada juga kabar darimu.